الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ingin disampaikan beberapa nasihat, nasihat wa taujihat, begitu pula arahan-arahan, khususan terlebih lagi untuk thalabah pada umumnya. Walaupun nasihat ini pun tidak terbatas pada para thalabah, namun juga untuk yang berbicara maupun yang mendengar secara keumuman. Merupakan kenikmatan besar yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal ketika seseorang itu diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk bisa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan nasihat-nasihat dari salafun salih wal ulama. Karena dengan itu semua, seorang itu paham, seorang itu mengerti bagaimana seorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan betul. Dengan ilmu agamalah seseorang itu tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agamalah seseorang itu tahu bagaimana beribadah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agamalah seorang itu tahu bagaimana cara untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agamalah seorang itu bisa terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, azabnya. Ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menghasung kita semua untuk semangat di dalam thalabul ilmi, baik santrinya maupun ikhwahnya ataupun yang sedang berbicara pun dihasung secara umum. Terlalu banyak kita mendengar ayat-ayat, begitu pula hadis-hadis kalamus salaf terkait dengan hasungan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat yang jauh lebih tinggi. Maka ayat ini menghasung kepada kita semua keutamaan, fadilah dari seorang yang memiliki ilmu, seorang yang mencari ilmu, bahwasanya derajatnya jauh lebih tinggi daripada mukmin secara keumuman. Begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an di sini mencangkup mempelajari hukum bacaannya, tajwid-tajwidnya. Namun jauh lebih penting daripada itu, mengetahui dan mempelajari hukum-hukum yang berada di dalamnya sehingga dia bisa mengamalkan. Menghayati khabar-khabar yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an sehingga dia mengambil pelajaran darinya. Mengamati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang diterangkan di dalam Al-Qur'an sehingga dia masuk dalam kalbunya dan diyakini di dalam hati. Bertambah keimanannya, bertambah rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan, mengamalkan, begitu orang mempelajari Al-Qur'an, itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang terbaik dari kalangan kalian. Wa 'allamah, begitu pula yang mengajarkannya. Bahkan amalan mengajarkan ilmu agama satu ayat mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia amalannya ketimbang al-infaq fisabilillah, berinfak dengan harta. Kenapa disebutkan oleh para ulama? Karena berinfak dengan harta itu menyelamatkan seseorang dari kelaparan, menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, maut, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi. Namun ketika seseorang itu memberikan, mengajarkan, menyebarkan ilmu, seorang itu menyelamatkan saudara-saudaranya dari kebodohan. Memberikan arah kepada saudara-saudaranya bagaimana bisa sampai ke dalam ridha dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyelamatkan kematian kalbu. Bisa memberikan kebutuhan diniyah. Maka tentu dari sisi ini, seorang yang mengamalkan, mengajarkan, begitu pula mempelajari Al-Quran, itu lebih mulia. Sehingga pantas kata Rasulullah SAW dikatakan khairukum, yang terbaik di kalangan kalian. Maka patut disyukuri barakallahu fikum seorang yang bisa duduk di majelis ilmu, mengambil faedah dari asatidah, mencatat, memahami, mengamalkan, dinasihati oleh ikhwan-ikhwannya. Itu adalah sebuah kenikmatan yang jauh sangat besar yang patut disyukuri. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, talabul ilmi la yu'adilu syai' liman shahhat niyatuhu. Belajar ilmu agama itu tidak ada satu amalan pun yang dapat menandinginya. Namun dengan ketentuan liman shahhat niyatuhu. Bagi siapa yang niatnya sahih, niatnya benar, niatnya ikhlas. Maka kita ambil pelajaran, faedah dari kalam, begitu pula ayat yang kita sebutkan itu tadi. Bahasanya yang sedang kita jalani itu adalah termasuk dari amalan yang terbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya orang itu dimudahkan untuk belajar di pondok-pondok pesantren salafi. Begitu pula bisa belajar di majelis-majelis ta'alim asatidah. Itu merupakan kenikmatan yang betul-betul besar. Jauh lebih besar daripada kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang diberikan padanya kekayaan, kelapangan rizki, kesehatan, istri yang banyak, anak yang melimpah. Karena semua itu belum tentu menjamin keselamatannya di akhirat. Namun dengan ilmu agama inilah seorang itu ketika bisa mengamalkannya, ketika bisa konsekuensi dan istiqomah, maka balasannya jannah. Beda dengan hal dunia. Bahkan kebanyakannya, seorang yang ketika diberikan kenikmatan, justru lalai, justru lupa, justru semakin terjerembab, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada antum sekalian yang hadir, baik kalangan thalabah maupun al-ikhwan, untuk betul-betul menghayati kenikmatan ini. Karena ketika seseorang itu meresapi, betul-betul memahami dan mentadaburi bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, belajar kepada asatidah, mengambil faedah dari asatidah, mendapat arahan dari asatidah, duduk di majelis ilmu, ada yang menasihati, ada yang memberikan wejangan. Ketika dirasakan betul-betul nikmat, dia akan mudah untuk bersyukur. Karena minal ma'ruf, di antara rukun bersyukur, seorang itu bisa berkata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di antara rukunnya, syaratnya, dia harus tahu yang diberikan kepada seseorang atau kepada dirinya itu adalah nikmat murni dari Allah, pemberian rahmat dan kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ditanamkan terlebih dahulu. Dan ini akan semakin nampak jelas besar kenikmatannya apabila seseorang itu memperhatikan keadaan luar yang jauh dari ilmu, yang jauh dari nasihat asatidah, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari majelis-majelis zikir yang ditulis padanya al-halal wal-haram, hadis, ayat, kalam salaf, terputus padanya, terhalangi pada dirinya kenikmatan ilmu, belajar ilmu agama, mondok di pondok pesantren atau menghadiri majelis-majelisnya asatidah. Baik itu dikarenakan dia itu terkena halangan sakitkah? Ada dulu di sebagian thalabah yang dulu mungkin semangat, masya Allah, mujtahid di dalam ibadah, berprestasi di dalam masa-masa belajarnya, namun Allah Subhanahu wa taala halangi. Karena penyakitkah sehingga tidak bisa melanjutkan kembali thalabul ilminya, atau dikarenakan orang tuanya sakit sehingga dia harus membantu menggantikan pekerjaan orang tuanya, atau yang lebih parah dari itu semua, ini masih mending, yang lebih parah daripada itu tergiur dengan masailu dunia, perkara-perkara dunia, ketika melihat orang di luar sana dengan menurut dia, pandangan dia sukses tanda kutip, bahagia dengan tanda kutip, mapan dengan tanda kutip, motor bagus, mobil nyaman, rumah besar, kuliah pendidikannya tinggi, apapula hanya pondok pesantren, tidak ada berijazah, menurut pandangan dia. Yang lain tidak perlu melihat halal haram, tidak boleh, wajib dikerjakan, ini sunnah, harus ibadah, lebih nyaman, lebih enak menurut mereka, bebas seperti orang awam, sehingga dia tergiur dengan zakhrafah hayati dunia, hiasan-hiasan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatu dunya lahu walaib, yang namanya dunia itu cuma senda gurau dan permainan saja. Dada hakikatnya fata morgana, yang dikiranya orang kehausan melihat sebuah mata air di padang pasir, didatangi untuk menyegarkan dahaganya. Ketika sampai di tempat tersebut ternyata pasir semua. Gak ada hakikatnya. Sudah capek, sudah lelah, tambah hausnya, ternyata gak ada apa-apa. Wahakala dunia. Ketika orang tergiur, usahanya lancar, masya Allah. Mobilnya sekarang bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi ke sini, bisa pergi ke situ, dan yang semisalnya, tergiur. Dikiranya seperti itu adalah termasuk kehidupan yang paling mapan dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala lahu wa la'ib. Lahu wa la'ib. Dan bahkan barakallahu fikum, kebanyakan dari mereka yang lepas dari thalabul ilmi dikarenakan tergiur dengan perkara-perkara dunia tersebut, yang dulunya semangat ibadah, yang dulunya semangat mencatat faedah, yang dulunya paling sop depan ketika bergaul dengan ahlu dunia yang pembicaraannya hanya sekedar dunia, dunia, dan dunia, sholat lupa, taklim lupa, mereka melepas atribut sunnahnya satu persatu, imannya copot satu persatu, dalam keadaan dia tidak tahu, dan ini lebih parah. Yang dulunya berjubah, yang dulunya selalu memakai kolan suah, copot kolan suahnya dulu. Kemudian pakai celana levis, kemudian pakai jas, kemudian pakai hem, kemudian sudah lupa sholat, tergiur jadi orang awam. Terlalu banyak yang seperti ini. Padahal kata Rasulullah SAW, orang-orang yang seperti ini mengejar dunia, yang dikiranya itu membahagiakan, yang dikiranya itu sangat mewah. Kata Rasulullah SAW, ta'isa abdu dunia, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamis, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas, wa idha syika falantakas. Celaka, kata Rasul, celaka orang-orang seperti ini. Bukan bahagia, bukan bahagia, bukan mapan, bukan nyaman, bukan tentram, celaka, kata Rasulullah SAW. Budak-budak dunia yang kehidupannya hanya mengejar dunia. Ta'isa budak dirham, ta'isa budak dinar, celaka itu budak-budak dinar dirham yang kehidupannya hanya untuk mencari uang, uang dan uang. Khamisa wal khamilah, baju bagus. Yang dia pikirkan hanya bagaimana dapat kendaraan yang keren. Motor besar. Bisa dipandang wah sama orang. Maka kata Rasulullah SAW, yang seperti ini, ta'isa wantagas. Celaka. Wantagas ka'amruh. Dan justru urusannya terbalik, dia pengen bahagia, dia pengen tentram, justru dia akan mendapatkan kesempitan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia, sempit hidupnya. Tidak akan tentram orang seperti ini. Dan itu dirasakan barakallahu fikum oleh orang-orang yang dulunya sejak dulu sudah diberikan dunia mapan mewah luar biasa. Segala macam perkara dunia sudah dia rasakan. Usaha lancar, ini, itu. Sampai barakallahu fikum, mereka bosan, sempit. Menceritakan keadaan mereka. Bosan, sempit. Ketika dibilang masalah dagang, masalah ini, masalah itu. Ah, sudahlah. Bosan saya membicarakan itu, itu, dan itu. Saya ingin ilmu agama. Saya ingin sesuatu yang menenteramkan hati saya. Saya ingin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali ke jalan yang benar. Kembali mendapatkan wejangan nasihat, itu yang menenteramkan saya. Bosan dengan perkara dunia. Ini merasakan orang-orang di luar kita. Mereka mengenal dalam keadaan sudah tua. Sudah dalam keadaan jiwa muda mereka sudah hilang. Kekuatan mereka sudah sirna. Hanya di masa tua. Dan bisa mengambil faedah sebisanya saja. Namun menurut mereka yang sedikit itu saja. Sudah nikmat betul-betul membahagiakan. Jauh lebih membahagiakan daripada rumah yang mereka di mana-mana. Jauh lebih membahagiakan daripada mobil mereka yang berderet. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat asatidzah, menghayatinya, mengamalkannya, tentram hati. Ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakan pahitnya dia. Namun justru ada sebagian yang masih muda-muda yang belum pernah terjun nyeblung ke dalam dunia keawaman, itu seakan-akan itu masya Allah luar biasa, keren ini dan itu, belum merasakan gelapnya, ingin seperti itu dalam keadaan dia semenjak kecil sudah dididik, sudah disemangati bahkan oleh orang tuanya untuk belajar agama, dimudahkan oleh orang tuanya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat, namun tidak merasa kenikmatan yang besar ini. Justru malah pinginnya kerja, dalam artian warakallahu fikum, kerja-kerja seperti orang awam, sudah berhenti mondok sajalah, bosan. Dan sebagiannya mengatakan dibisik-bisiki, diwaswasi oleh syaitan, diberikan syubhat, dan syaitan itu pinter. Yang namanya syaitan gak langsung menjerumuskan manusia jadi orang awam. Jadi orang awam saja, enggak, kasih syubhat dulu. Syaitan bertahun-tahun sudah berpengalaman sejak Bani Adam atau sejak Adam ada sampai di zaman sekarang kita ini, itu sudah pengalamannya banyak. Bagaimana cara menyesatkan orang tipe ini, orang tipe itu, macam-macam caranya. Jangan dibandingkan saya gampang mengalahkan setan. Dikiranya lebih pintar. Setan jauh lebih pintar. Kalau seandainya bukan hidayah dari Allah, kita akan terguling. Dikasih syubhat dulu. Itu coba. Kalau kamu mondok-mondok terus, bagaimana kamu bisa membantu orang tuamu? Orang tuamu sekarang sudah kesusahan, ya, hidup pas-pasan. Bukankah bagus apabila kamu bisa membantu orang tuamu dengan harta, sedekah kepada orang tuamu dengan harta, infak fisabilillah, bagus toh? Syubhat pertama dulu, kasih dulu. Betul. Kalau hanya mondok thalabul ilmi, apakah orang tua saya dibantu dengan dalil? Diinfaki dengan dalil? Enggak mungkin. Syubhat. Bilang kepada musyrif, bilang kepada ustaz, saya berhenti mondok saja, bosan, saya ingin kerja. Padahal orang tuanya mendukung, padahal orang tuanya sangat menginginkan untuk anaknya jadi anak soleh, bertakwa, berilmu, bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa ini, yang dulu tidak bisa didapatkan oleh orang tuanya karena sudah lanjut usia, sudah tidak punya kesempatan dan kekuatan lagi. Mendukung sepenuh hati, mau butuh apa dikasih, kurang apa dikasih, diantarkan oleh orang tuanya. Nah, perjuangan seberat itu orang tua. Orang tua rela lapar. Umi sempat menangis. Anaknya tidak di rumah. Namun rela mereka seperti itu. Mendukung. Sebuah nikmat justru malah mereka sia-siakan. Kenikmatan besar ini mereka justru tidak merasakan ini nikmat. Yang lebih besar. Justru malah mereka merasa itu yang bagus. Dunia itu bagus. Dan rata-ratanya bahkan semua bisa kita katakan. Orang-orang yang termakan oleh syubhat ini. Pecah, lepas dari thalabul ilmi. Kemudian beralih ke dunia-dunia seperti itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada orang tuanya. Mudahkan kepada keluarganya. Mudahkan kepada lingkungannya untuk mendukung dia semangat. Namun justru dia punya keinginan lain. Rata-ratanya berubah. Bukan seperti yang dia inginkan, uangnya banyak, bisa sedekah, rata-rata hidupnya juga pas-pasan. Dia hanya bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak bisa membantu orang tua, plus dia gagal di dalam thalabul ilmi. Khasirat dunia wal akhirah. khasira ad-dunya wal akhirah. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini jangan dibayangkan justru itu nikmat. Tetap sabar wahai adik-adikku untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk memahami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk semangat di dalam ibadah, untuk semangat memperbaiki akhlak. Justru dengan kalian semangat ini, kalian giat di dalam thalabul ilmi, di dalam ibadah, di sela-selanya mendoakan orang tua kalian, ini jauh lebih membahagiakan orang tua kalian. Ini sebagai barakallahu fikum aspirasi dari orang-orang tua kalian. Pada hakikatnya mereka menginginkan seperti itu. Dan ini jauh lebih membahagiakan. Lebih bahagia mana? Seandainya kalian itu sukses dalam perkara dunia pun, kemudian kalian bisa membantu orang tuanya, membantu orang tua di dunia, menjadikan orang tua kalian kaya bahkan, jauh lebih bahagia mana orang tuamu ketika diyaumul qiyamah kalian menjadi hufadzul Quran, kalian orang yang mengamalkan Al-Quran, kalian mendawahkan Al-Quran, kemudian barakallahu fikum diyaumul qiyamah orang tua kalian diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kenapa? Karena amalan anakmu. Anakmu adalah hufadzul Quran. Jauh lebih membahagiakan mana bagi orang tua kalian. Dan masih banyak sisi-sisi yang lain. Bersabarlah wahai ayuhat talabah. Semangat untuk belajar talabul ilmi, memperbaiki diri. Semama masa muda itu masih diberikan kepada kalian, selama orang tua kalian masih mendukung, selama kehidupan ini masih belum berakhir. Sabar. Hidup itu enggak lama. Bukan berarti antum masih muda, matinya masih lama, belum berarti. Bisa saja besok meninggal. Bisa saja yang sedang berbicara ini sebentar lagi juga meninggal. Enggak mesti yang tua-tua meninggal duluan betapa banyak. Yang muda, yang sehat, yang segar fisiknya, tanpa penyakit tiba-tiba meninggal, kecelakaan. Tiba-tiba meninggal, terkena insiden. Yang tua, yang sakit-sakitan, ya, bolak-balik rumah sakit, namun umurnya panjang, juga banyak. Jadi bukan jaminan kehidupan kita itu cepat atau lama. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini jadikan dan gunakan untuk sebaik-baiknya dengan amalan yang terbaik, dengan thalabul ilmi, dengan mengamalkan ilmumu, dengan mendakwahkan ilmumu, dan membiasakan dirimu, jadikan jiwamu adalah jiwa ilmu yang jiwanya itu adalah tersap padanya ilmu, yang kata Rasulullah SAW, ketika qalbumu masuk padanya ilmu, idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketika hati itu jadi baik dengan ilmu, meresap padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lain jadi baik, jadi bagus. Namun apabila jelek, kotor, rusak, maka yang lain pun jadi rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu hati. Ketahuilah itu hati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, berpaling zikir kepadaku, berzikir kepada Allah, itu mencangkup di situ dengan beramal soleh, thalabul ilmi, belajar di majelis ilmu, beribadah, semangat dengan akhlakul karimah, itu masuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah berpaling. Berpaling dari kenikmatan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dirinya, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Sempit, enggak akan bahagia kehidupan. Enggak akan bahagia. Yang namanya thalabul ilmi itu menenteramkan. Menenangkan jiwa. Oleh karena itu kata para ulama, Orang yang paling lapang dadanya, paling bahagia itu para ulama. Kata para salaf, yang paling lapang dadanya, paling tentram kehidupannya adalah para ulama. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati-hati itu akan tenang tentram. Dan jangan sampai karena keinginan kita seperti ini, pengen berhenti saja dari thalabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepadamu semakin dijauhkan sekalian, semakin disesatkan sekalian karena niatmu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu menyimpang, mereka sendiri yang menginginkan untuk menyimpang, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tambah menyimpang. Sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginannya sendiri. Fasbiru ayyuha talabah, isbiru, sabar. Kalau tidak sabar dengan pahitnya, hanya sebentar saja pahitnya belajar. Hanya sampai barakallahu fikum. Ketidaknyamanan, kebosanan itu hanya sebentar saja. Namun ketika kamu mau bersabar, justru nanti pada akhir perjalananmu kehidupanmu tenang. Antum akan merasakan hidupmu nyaman, hidupmu tenang. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan politik, tidak disibukkan dengan dunia, tidak disibukkan dengan ini dan itu. Nikmat, tenang. Dan jangan pesimis. Walaupun misal dalam belajar tidak paham-paham, baik itu yang masih santri ataupun yang ikhwah yang lainnya, belajar bahasa Arab ataupun belajar yang lainnya, susah sekali pahamnya, sudah merasa gagal, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kalian dengan ketidakpahaman, dengan susahnya memahami, mengetes apakah kalian itu semangat atau tidak, jujur atau tidak dengan kenyamanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, keberhasilan. Al-Imam Kisai rahimahullahu taala, salah satu imam di dalam ilmu nahwu dari kalangan orang-orang Kufah, ketika masa-masa belajar nahwu bahasa Arab susah memahami, padahal Imam Kisai orang yang bicaranya saja sudah Arab, apalagi kita. Susah, kok enggak paham-paham. Namun ketika melihat salah seorang atau salah seekor semut itu naik ke atas tembok dengan membawa makanan yang jauh lebih besar daripada bagian tubuhnya, jatuh. Namun terus berusaha sampai dia sampai ke dalam tujuannya. Maka Al-Imam Kisai mengambil pelajaran, semangat. Semut saja bisa, masa saya yang jauh lebih besar dari semut patah semangat? Masa kalah sama semut? Jangan bikin malu dengan semut. Akhirnya belajar, dan akhirnya jadi imam. Bukan berarti yang sekarang antum susah menghafal, antum gak paham pelajaran, antum walaupun semangat belajarnya tidak paham-paham, bukan berarti nanti gagal. Sangat yakin bahasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kejujuran saya. Jujur enggak? Betul-betul enggak? Gigih enggak saya di dalam thalabul ilmi? Kalau jujur, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan orang yang menjadi imam, menjadi orang yang dicontoh, orang yang menjadi panutan dengan dua syarat. Wajalnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka itu adalah a'immah, imam-imam yang diikuti, yang dicontoh, diteladani, disebut-sebut namanya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Harus sabar dulu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. dan juga mereka yakin dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Dan bukan berarti kalian melihat orang-orang yang pemahamannya jauh lebih cepat daripada kalian itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat diri sendiri enggak paham-paham, melihat orang lain pahamnya cepat, ngapalnya cepat, selembar, dua lembar, tiga lembar sehari. Bukan berarti sedang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian per orang itu masing-masing. Mungkin kita diuji dari sisi gigih atau tidak kita, jujur atau tidak kita. Yang lainnya mungkin pintar, mungkin cerdas. Namun diuji dari sisi apakah dia itu menjadi sombong atau tidak ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dengan cepat, mudah memahami. Menonjol daripada yang lain, apakah dia menjadi kibir? Apakah dia bisa menjadi tawadhu? Ujiannya masing-masing. Namun semua itu bersumber pada butuh kesabaran, butuh ketabahan, dan jangan lupa tawakal, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kemudahan, nikmat, fadl, keberhasilan kita semua Allah Subhanahu wa taala yang beri. Sekuat apapun, sepintar apapun, sepandai apapun kita, semua enggak akan berhasil tanpa bantuan dan permintaan atau bantuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus di samping semangat di dalam belajar, giat di dalam ibadah, berusaha memperbaiki diri dengan akhlakul karimah. Jangan congkak, jangan sombong. Jangan merasa dirinya yang bisa. Jangan karena merasa ingin dengan usaha saya, namun yakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta, terus yakin bahwasanya itu semua yang beri Allah. Kapan saja Allah bisa cabut. Bukan karena kecerdasan, bukan karena kepandaian, bukan karena cepatnya memahami, namun karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin nasihat ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.